السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وآلائه الجسام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وطاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات، الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita, masih berikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan tidak ada yang kita sia-siakan. Semoga kehadiran kita di subuh yang bercahaya ini, di rumahnya yang mudah-mudahan perlu dengan berkah ini, dan di majlis yang insya Allah diliputi oleh rahmat-Nya, diberikan ketenteraman dan ketenangan, serta dikelilingi oleh para malaikat-Nya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan-Nya kepada para malaikat, dan di saat kita berpisah diampuni segala dosa. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, selawat dan salam hendaknya senantiasa kita ucapkan, khususnya di hari-hari seperti Jumat, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa mengingatkan kita kepadanya sehingga kita semakin rindu untuk berjumpa dengannya, dan kerinduan itu membuat kita siap berkorban apa saja agar kerinduan kita terobati. Ketika kita bertemu dengannya, disambut dengan sukacita dan diterima seperti dan diberikan minum dari telaga yang siapa minum daripadanya takkan lagi dahaga. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kembali Allah pertemukan kita dengan imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Pada pertemuan pekan yang lalu membahas atau beliau menjelaskan bahwasanya ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pada hari itu terbagi pada dua golongan, yaitu golongan pertama sudah beliau sebutkan ahlu kitab, itu orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Hari ini masih ada sama. Ini intinya Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan pada kita bahwa bagaimana Nabi berdakwah Kita juga mesti seperti Nabi berdakwah. Seperti apa Nabi berdakwah? Seperti itulah hendaknya kita berdakwah. Karena yang dihadapi sama. Yang bedanya banyaknya saja. Dulu ada ahli kitab, sekarang ada ahli kitab. Apa yang mereka Nabi sebutkan atau apa yang Nabi lakukan itu berdakwah kepada Alkitab, itu Al-Quranul Karim. Nah, yang kedua, qala rahimahullahu taala wasinfun kafaru billah fabtada'u ma lam ya'zam bihi Allah wa nasabu bi aydihim hijaratan wa khushuban wa suwaran istahsanuha wa nabazu asma'an ifta'aluha wa da'auha alihatan abaduha fa idza istahsanu ghayra ma abadu minha alqawu wa nasabu bi aydihim ghayrahu fa abadu fa ulaika al'arab. Golongan kedua, yaitu ada golongan lain, kafaru billah, orang-orang yang kufur atau kafir kepada Allah. Jadi istilah orang kafir memang sejak turunnya Islam sudah ada, bahkan sejak awal dakwah Islam lagi. Siapa yang pertama mendakwakan Islam? Nabi Nuh alaihissalam. Allah menceritakan dalam Al-Quran, waqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, berkata golongan orang-orang kafir di antara kaumnya. Jadi istilah kafir bukan istilah baru ya, bukan istilah nusantara, tapi itu adalah istilah syariat yang Allah turunkan sejak diutusnya para nabi dan rasul ke atas permukaan bumi ini. Sinfun kafaru billah. Satu kelompok atau satu golongan adalah orang-orang kafir kepada Allah. Orang-orang kafir kepada Allah. Kafir ini seperti dibagi beberapa ulama, ada macam, ada yang kufurnya mendustakan, ada yang tidak mendustakan, tidak mau menerima saja. Misalnya ada yang mengatakan Muhammad itu hebat, bagus, tepat, cuman saya tidak ikut. Ada kan? Ada banyak. Nah, seperti banyak pemikir, Muhammad tidak ada duanya, dia nomor satu di dunia, cuman saya tidak ikut agamanya. Ada, dia tidak dustakan Nabi. Makanya ada kekufuran tanpa memerangi, tanpa menolak, dan seterusnya. Ini dibabnya dibab usulul iman insyaallah taala. Fabtada'u, kenapa mereka kufur? Fabtada'u ma lam ya'zam bihillah. Mereka ibtada'u membuat-buat sendiri. Ma lam ya'zam bihillah, membuat-buat agama sendiri yang tidak diizinkan Allah. Jadi mereka membuat agama, cara beragama, cara beribadah, bahkan Tuhannya sendiri mereka yang ciptakan. Ibtada'u, mereka ada-adakan. Tidak ada wahyu, tidak ada ilmunya, hanya hasil rekaan pemikiran dan perasaan mereka, renungan, dan melahirkan sebuah agama. Wa nasabu bi aydihim hijaratan. Lalu mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Mereka pasang batu-batu. Batu dibuatnya sebagai Tuhan. Wa khusuban, atau kayu-kayu. Baik kayu yang sudah digergaji maupun kayu yang masih hidup berdiri. Karena ada kayu yang disaktikan ya. Ada kayu yang dibuat ukiran dianggap sebagai dia Tuhan. Bahkan bukan hanya kayu, tepung pun dibuatnya seperti kue. Habis itu udah lapar dimakan Tuhan. Ya, sampai begitu mereka. Ya, berarti pertimbangannya dibawa batu kemana-mana berat, dibawa kayu berat, akhirnya dibawa tepung. karena lebih ringan. Mungkin dalam pikirannya kalau nanti kurang apa kurang bekal bisa dimakan. Subhanallah, Tuhan direncanakan dimakan. Allahu musta'an. Ma'asyar muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Wa suwaran istahsanuha, dan gambar-gambar yang mereka istahsanuha, dari istihsan mereka anggap baik. Mereka anggap baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi, semua orang yang sesat dari jalan Allah, tidak ada yang menganggap yang mereka lakukan itu buruk. Semua yang tergelincir, kalau kita terjatuh, ada yang sengaja jatuh, ada sengaja aku terpleset, nawaitu, tidak ada, tidak ada yang bernawaitu untuk terpleset dan sesat, tidak ada. Betul ya kan? Ada tuntutan sengaja untuk dilanggar, kecuali orang bunuh diri lain lah. Ini nak, siapa yang normal tak akan pernah sengaja untuk berbuat kesesatan. Tidak ada. Kenapa mereka sesat? Karena mengira tidak sesat. Mengira enggak kesesat. Saya sering menganggap seperti itu. Nampak jalan, tengok arah matahari kan? Arah matahari kan? Ikut jalan itu, jalan tak biasa. Nanya pun tidak. Malu bertanya, jalan terus. Malu bertanya, jalan terus. Akhirnya tersesat. Padahal bawa apa namanya yang di Google-nya GPS bisa juga salah kan? Nah, GPS bisa salah nih. Nah. Entah tentu tak pernah salah. Saya pernah salah. Nah. Awak tak pandai kan? Akibatnya karena tak berilmu tadi juga. Nah. Salah menafsirkannya. Baiklah kaum muslim. Wa suwaran istahsanuha. Mereka anggap ini baik. Sehingga mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan. Coba batu, mereka yang pahat, mereka yang ukir sendiri, pahat sendiri ya. Kemudian kayu, mereka yang ukir sendiri, mereka yang parut sendiri, mereka yang tebang sendiri. Kita? Kemudian gambar, mereka yang lukis sendiri. Nah, hidungnya mancung. Kalau orang barat Tuhannya mancung itu. Nah. Kalau Tuhannya orang Afrika dan Asia. Hah? Bangir atau pesek ya. Betul kan? Jadi menyesuaikan. Kalau Tuhannya orang-orang apa orang Rusia, orang Eropa, Tuhannya mancung kulitnya. Kulitnya putih kemerahan, iya toh? Nah. Tapi kalau orang Arab Tuhannya agak mancung dikit, cuman kulitnya sawo sematang. Kalau Tuhannya orang-orang Mongol, matanya sipit, matanya kecil, hidungnya besar. Ya, baik. Kalau Asia Tenggara, jadi Tuhan mereka sendiri yang gambar itu. Mereka anggap baik. Nah, wanabazu asma'an ifta'aluha, lalu dilekatkan nama-nama yang mereka buat sendiri. Dibuatkan nama. Jadi Tuhan itu mereka yang buatkan namanya. Padahal ini juga kaum muslimin dan muslimat bil munasabah, kita tidak boleh membuat nama Tuhan. Jelas? Tidak boleh membuat sifat Tuhan kecuali yang Allah sendiri namakan dirinya dengan nama itu. Atau Rasulnya sendiri yang menyebut itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Allah menyebut itu sifatnya. Atau Nabi menyebut itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dibuat sendiri. Oh, menurut akal saya tidak. Akal kita tidak sampai mencapai alamul ghaib. Alam gaib. Tidak sampai. Dan tidak pernah bertemu dengan Allah. Tak bisa pula melihat yang ada yang mirip dengan Allah SWT. Lihat tak? Di sini kata kekeliruan sebagian orang-orang Islam yang menolak sebagian sifat Allah dan menambah nama yang tidak Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ma'asyal muslimin. Fa'idha istahsan wa da'awa alihatan wa abduha. Nah, setelah dikasih nama, mulai mereka berdoa kepadanya. Dan dianggap sebagai Tuhan oleh mereka, dan beribadah kepadanya. Mereka menyerunya sebagai Tuhan dan beribadah kepadanya. Awal pertamanya memang doa. Awal pertamanya memang doa. Karena ibadah itu intinya adalah doa. Lepas itu, setelah berdoa tidak kabul-kabul, akhirnya minta. Hah? Ya tentu minta apa? Minta obati dia. Minta apa namanya? Hah? Minta sogokan. Nah, lalu mereka buat-buat pula tumbal atau ya tumbal namanya sesajen dan seterusnya untuk merayu Tuhan. Dikasih bunga tak mau juga, kasih buah tak terima juga, kasih kambing kurang, kasih sapi belum juga, ini kasih anak gadis. Ada? Iya, dulu orang di Mesir. Di Mesir, sebelum masuk Islam dulu, di Sungai Nil setiap tahun mengorbankan anak gadis cantik. Mubazir kan? Mubazir. Tapi begitulah yang mereka buat. Mereka itu anggap baik. Yes. Mubazir ya Pak ya? Gadis cantik pula. Nah, kalau orang tua-tua mintanya, setan ini pandai pula ini. Ya. Kalau minta yang tua-tua yang mau mati, tidak apa-apa katanya kan. Ya, daripada apa? Daripada penat kalian ngobat misalnya, laqadallah. Nah, ini yang dimintanya anak gadis belia. Mau juga itu orang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Begitulah kebodohan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dianggap sebagai agama. Baik, fa idza istahsanu ghaira ma abadu minha alqauhu. Bila mereka sudah dapat lagi ganti yang lebih baik Tuhannya. Ini gambar tidak bagus lagi, dah buram ini. Ganti dengan gambar yang baru. Atau Tuhannya ini gambarnya masih kurang. Ya, harusnya Tuhan kita di sini orangnya harus pakai pakai konde misalnya kan. Akhirnya mereka rubah lagi. Dan yang ini dibuang begitu saja. Ya, begitu. Jadi betul mudahnya mereka meninggalkan Tuhan. Karena ikut perasaan. Nah, wanasabu yadi ghairahu, lalu diganti dengan Tuhan yang lain. Fa'abadu, lalu mereka sembah. Fa'ula'ikal Arab. Ini adalah agama orang Arab pada umumnya pada waktu itu. Agama orang Arab pada waktu itu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang mengada-ngada. Mengada-ngada. Mereka tidak disebut ahli kitab, karena memang tidak ada kitab. Tidak ada kitab. Walaupun mereka mengklaim sebagai intisab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang dominan adalah seperti ini. Wasalaka ta'ifatun minal ajam sabilahum. Dan ada pula kelompok orang-orang ajam yang juga menempuh jalan yang sama dalam masalah ini. Orang ajam mungkin termasuk kita waktu itu ya. Termasuk kita waktu itu. Atau termasuk misalnya seperti orang-orang agama lain di belahan dunia lain. Seperti paganisme atau orang-orang yang ada di India dan sebagainya. Mereka juga menyembah. Nah, seperti caranya orang Arab waktu itu, cara jahiliyah. Wa fi ibadati mastahsanu min hutin wa dabbatin wa najbin wa narin wa ghairin, yaitu beribadah kepada sesuatu yang mereka anggap baik lagi, istihsan lagi, istihsan lagi, menganggap baik lagi. Yang mereka sembah, ada yang menyembah ikan paus. Kenapa paus? Paus ikan paling besar. Nah, atau dabbatin atau hewan, seperti ada yang menyembah sapi. Ada di mana? Ada di India, masih ada sampai sekarang ya, masih eksis, masya Allah. Ada yang menyembah dabba, hewan ternak atau hewan melata. Wanajmin, ada yang menyembah bintang, masih ada sampai sekarang, masih. Itu yang apa tuh, bintang-bintang Aquarius, apa namanya? Menentukan nasib dengan itu. Ini bagian daripada kepercayaan-kepercayaan lama itu. Apa bintangnya? Saya Capricorn. Yang begini nih cintanya, kalau ini cintanya melarat nih katanya. Tapi rezekinya banyak. Ya syukur, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi masih ada, dia anggap. Ya syukur. Atau bintangnya apa? Virgo. Allah maksudnya. Tapi katanya yang Capricorn orang penyayang sama istri katanya. Subhanallah. La haula wala quwwata. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Ini ada yang menyembah atau percaya kepada bintang. Wanar atau api. Masih ada? Masih ada? Hah? Ah, yang mengagungkan api. Ada Majusi. Dan kadang terbawa pula oleh kita tanpa sengaja. Bila ada pekan olahraga atau apa namanya? Olimpiade. Bawa api sedikit keliling dunia. Dari mana aslinya? Dari paganisme Romawi. Jelas? Atau buat api unggun. Menari di sekelilingnya untuk menari, untuk menari atau menyanyi. Ya, kita berbaik sangka aja untuk menghangatkan badan mungkin ya, menghilangkan nyamuk ya. Tapi kalau sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang ritual sifatnya, berarti asalnya daripada agama mah Majusi. Tapi orang ini mungkin Tuhan hilangkan nyamuk ya. Tapi tetap juga maksiat. Ya, sambil bergitar, sambil menyanyi, menari. Dan ini juga adalah aslinya agama paganisme juga atau Majusi. Kenapa mereka agungkan api? Karena api membakarnya, menghabiskan. Mereka takut badannya. Sehingga ada yang sebagian agama menyebut ada Tuhan api, ada Tuhan angin, ada Tuhan... Apa lagi? Hah? Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan cinta. Kok langsung ke cinta aja? Api, angin, cinta. Air tak ada. Ma'asyur muslimin dan muslimat. Semuanya istihsan. Istihsan, menganggap baik. Makanya kalau dibiarkan istihsan, maka semua yang dianggap baik akan dimasukkan dalam agama. Makanya Imam Syafi'i seperti dalam mukaddimah kemarin dijelaskan oleh Syekh Al-Muhaqqiq bahwa ada kitabnya bernama Ibtalul Istihsan, membatalkan anggapan baik dalam agama. Karena agama itu bukan anggapan baik, tapi benar-benar baik. Anggapan baik belum tentu benar-benar baik di sisi Allah SWT. Maka harus ditambahkan baik dan benar. Baik dan benar. Karena tidak segala yang baik itu benar. Seperti yang sudah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Tidak semua yang baik itu benar. Ya. Perlu contoh panjang lagi nanti. Nah, saya kalau sudah mulai cerita panjang ceritanya. Nah, nantilah di sela-sela ini nanti bagi yang tidak jelas nanti silakan ditanya. Nah, kalau sudah dibuka pertanyaan, kalau tidak, tidak. Nah, kaum muslimin catat aja dulu ya, catat aja dulu pertanyaannya. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT wa ghairih dan lain-lainnya. Jadi istihsan menganggap baik membuat orang masukkan sesuatu dalam agama yang bukan bagian dari agama. Dan semakin ini semakin dibiarkan istihsan mungkin sampai pada membuat agama sendiri. Inilah orang-orang Arab dulu, mereka sibuknya membuat agama sendiri yang keluar daripada Islam. Fadzakarallahu li nabiyhi jawaban min jawabi ba'dhi man abada ghayrahu min hadha as-sinf. Nah, bagaimana Nabi bisa menjelaskan ini? Sebab kalau Nabi pakai logikanya, mereka jawab dengan logika. Kalau Nabi dengan lisan, keahlian retorika, mereka pandai bersilat lidah, main logika dan retorika. Tapi apa yang Nabi lakukan? Fadzakarallah. Maka Allah sebutkan ke nabinya. Allah yang ajarkan menjawab mereka. Jawaban min jawabi ba'dhi man abada ghairu min hadzal sinf. Lalu sebutkan kepada Nabi jawab sebagian dari jawaban sebagian orang yang menyembah selain Allah tersebut min hadzal sinf. Fahaka jalla sana'u anhum qawlahum. Lalu Allah menceritakan apa namanya jawaban mereka. Jawaban ini disebutkan oleh mereka kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ketika Nabi Nuh, Nabi Hud dulu menyampaikan kepada mereka, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri dengan tangan kalian, yang tidak bisa beri manfaat dan mudarat? Bahkan ketika mereka mengancam Nabi Hud alaihissalam bahwa Tuhan kami akan menimpakan azab kepadamu, kata Nabi Hud alaihissalam, sekarang, jangan tunggu lama. Sekarang, rakiduni, wala tunzirun. Sekarang buat makan untuk saya, suruh Tuhan kalian itu bikin makan saya. Akhirnya tidak datang-datang juga itu. Iya. Tidak datang-datang. Tapi mereka tetap tidak mau. Ya, seperti bersikerasnya kita hari ini, sebagian orang bersikeras dengan pendapat, ini hadis, ini ulama. Saya ikut ulama, tidak ikut hadis katanya. Kiranya Nabi tidak ulama. Dikiranya Nabi tidak ulama. Nah, kalau kita masih tetap mengata bertahan, kalian tidak paham hadis. Itu aja bahwa masalahnya. Orang kalau sudah mulai menuduh, tidak paham, berkasih gelar Wahabi, Salafi, kalau sudah banyak-banyak bahasa-bahasa di luar ilmu, karena dia kehabisan hujah. Kehabisan hujah. Makanya ahli-ahli sunnah selalu diberi gelar yang banyak oleh yang tidak sesuai dengan mereka. Sebab apa? Yang mereka itu kehabisan hujah. Sehingga dikatakan, baru belajar satu hadis. Nah, katanya belajar satu hadis. Lalu kita lihatkan, Anda belajar bapak hadis. Iya. Kita lihat kurikulum kita yang mengatakan Anda belajar, kita belajar suatu hadis, Anda belajar banyak hadis. Ya, kita lihat kurikulumnya. Kita lihat daftarnya, kita nyatakan. Yang mengatakan kita belajar satu hadis itu, ya. Mana lebih banyak? Iya. Sering dikatakan hanya belajar satu hadis, tidak paham hadis. Itu orang kehabisan hujah. Ayolah kalau antum banyak belajar hadis, bawa sini hadisnya. Kita belajar bersama. Jangan mengeluarkan tuduhan, tuduhan. Itu orang kehabisan hujah. Mereka juga inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami menemukan nenek moyang kami, orang-orang tua kami ala ummah. Artinya ummah di sini adalah ala dinin. Berada dalam satu agama yang mereka ikuti. Di antara mana ummah itu adalah din. Itu jalan hidup. Agama ala ummah di atas suatu keyakinan. Wa inna ala athari muqtadun. Dan kami mesti ikut mereka. Ya, ayah itu ikut anak, terus ikut anak. Anak mesti ikut ayah. Karena ingin sama-sama masuk. Masuk. Ya, keyakinan gitu. Tak mungkinlah ayah saya pemimpin di sini dulu, ulama besarnya menurut mereka, tokoh agamanya. Kemudian datuk saya, kemudian semua masyarakat ini dunia yang dijalankannya, betul kan? Semua masyarakat ini yang dijalankan, masa tiba-tiba ini Nabi Hud datang sendiri, siapa dukung? Tak ada, sendiri dia kan? Karena memang sudah semuanya umat dalam kesesatan waktu itu. Maka dia terpaksa sendiri. Lalu tidak mungkinlah. Kan itu kalau ikut logika, tidak mungkin satu lawan jamak, lawan banyak, menang. Satu tidak mungkin. Ya, ini ulama bejibun katanya. Tiba-tiba Anda datang sendiri. Mengklaim jadi nabi katanya. Memang bukan tidak mudah beriman tuh kaum muslimin. Tidak mudah beriman tuh. Sebanyak ini ulama, tiba-tiba datang Anda lebih hebat dari ulama semuanya. Ya, tidak mungkin kita katakan kita lebih hebat dari ulama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tapi yang kita katakan, satu, Nabi lebih hebat dari ulama, sah? Nabi lebih hebat dari ulama. Yang kedua, bahwa yang kita sebutkan ini bukan pendapat kita. Ada ulama-ulama besar yang juga memahami seperti ini hadis ini. Jelas? Tidak mungkin seorang yang mengklaim sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai ulama, dia berpendapat sendiri, tidak ada. Itu hanya tuduhan kosong yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuman orang-orang suka berbohong. Suka berbohong. Kalau kita kembali ke hadis, maknanya dasman langsung ke Rasulullah. Ini bohong atau menipu? Bohong atau menipu? Sama ya. Pembohong dan penipu. Siapa sih? Saya tidak mungkin ketemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi kita, ya kan, buktinya kan kita juga belajar dari SD, belajar kita di SMP, belajar ke SMA, belajar kuliah, belajar dan seterusnya. Terus tiba-tiba langsung ke Rasulullah, tidak mungkin. Kemudian sebagian mengatakan kalau kita langsung ke Rasul tidak mengakui otoritas ulama. Ini kejahilan murakab, ini jahil murakab. Tahu jahil murakab? Tahu jahil murakab? Tidak tahu ya. Ada orang jahil basit namanya, dari mau mantik ini, mau belajar mantik. Ada jahil muraqah, basit, artinya orang tak berilmu, orang tak berilmu, ngaku tak tahu, itu jahil basit namanya. Itu jahil biasa. Ini enggak, orang yang intisab ke ilmu, tapi seperti tak paham. Berarti orang tak berilmu sikapnya. Ini namanya jahil muraqah. Itu jahil muraqah. Ya, seseorang, misalnya, gimana ya? Orang udah tahu. Siapa yang bikin contoh? Ani Fakhrun misalnya. Dia SD mana dulu? Medan ya. Masya Allah, Medan. Ala kita. Nah, antum pernah belajar? Pernah kan? Alhamdulillah. Ada guru kan? Ada ya ulama juga kan? Ada. Tapi habis itu masuk Ansar Sunnah. Tapi Ansar Sunnah. Ada gurunya? Atau langsung ke Rasulullah? Hah? Langsung ke Rasulullah? Enggak, habis itu belajar di UIN. Ada gurunya? Ada gurunya. Taib, ketika nanti ini ya, sudah belajar di SD, ada guru SMP, ada guru seterusnya, seterusnya. Kuliah ada gurunya. Sudah S2 juga? Masa. Taib, S2, S3. Ada gurunya? Ada ulamanya? Taib, ketika dia baca hadis, dia paham sendiri atau tinggalkan guru semuanya? Paham? Dia memahami hadis itu berdasarkan ajaran guru-guru yang merupakan ulama atau dia sendiri yang memahami. Tidak ada ulama sama sekali dari sejak zaman Nabi sampai hari ini. Dia sendiri. Ada gitu? Ada. Berarti siapa yang mengatakan kalau kembali ke hadis langsung ke Rasulullah, pembohong besar. Ini pembohong besar. Tidak mungkinlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT bahwa seseorang kembali ke hadis dengan pemahaman sendiri. Tidak mungkin. Buat contoh panjang nanti itu masalahnya. Kemudian banyak yang tersungking kalau tidak disinggung. Iya, banyak tersungking nanti. Ya, senyum penuh arti dia, entah pun, entah senyum senang, entah senyum tak senang nih kaum muslimin. Ya, tidak ada kecuali pasti ada ulama yang sebelumnya memahami, bahkan juga lebih besar masalah. Bikin contoh dosa ya. Nanti. Di pertanyaan kalau ada nanti dikembangkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat mereka inna ala athari muqtadun, kami hanya ikut peninggalan mereka. Sama. Ikut peninggalan mereka. Jadi ini jawaban ini disebutkan ke Nabi alaihi salatu wasallam supaya Nabi tahu, karena yang membuat orang-orang jahiliyah tidak mau mengikut Nabi, jawabannya sama. Jawabannya sama. Jadi kau jangan sedih, Mat. Masa gitu ya. Kamu jangan sedih ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih. Jawaban yang disebut orang ini sama dulu sampaikan ke Nuh. Jawabannya sama ke Hud, sama ke Ibrahim, sama ke Isa alaihi salam. Jawabannya sama. Kami dulu menemukan ini yang diamalkan oleh masyarakat. Enggak ada yang mendebat. Ah, itu juga ya, enggak ada yang tiba-tiba kau datang tiba-tiba merusak kesatuan umat. Memecah belah umat. Ya betul lah, siapa yang akan memecah belah kebatilan itu kalau yang tak tahu hak? Ahlul hak sudah tenggelam, sudah ulama sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah para tokoh. Ini harus dibedakan antara tokoh agama dengan ulama. Tokoh agama memang dia mimpin. Acara ritual yang dimimpin, pembukaan acara dia yang buka. Pembukaan secara resmi. Ya kan? Tapi ulama dia, tokoh agama ulama, Ya kalau dia memang berilmu ya ulama, tapi kalau enggak hanya tokoh agama, berapa banyak di sebuah negeri ulamanya enggak ada, yang tampil adalah orang-orang yang tidak berilmu. Mohon maaf tuan-tuan. Ini mohon maaf. Agama hanya dianggap sebagai pelengkap di sebagian negeri, sah? Sehingga yang memimpin misalnya, kita lihat sendiri, di negeri, tidak usah jauh-jauh lah negeri kita. Banyak enggak misalnya SH jadi kepala Kemenak? Ada enggak SH jadi kepala Kemenak? Ada? Ada Bu ya? Ada enggak? Kok malu-malu tuan-tuan? Kalau nanti saya sebut namanya satu persatu, saya punya daftar, insya Allah. Ada? SE ada? SE ada? Dr. Andus? Nah banyak lah Dr. Andus, kan ada yang agama yang bukan. Betul kan? SE ada? Nah, insinyur ada? Ada yang jadi kepala Kemenak. Mohon maaf ini. Walaupun memang Kemenak itu agamanya kan banyak yang dipimpinnya, bukan hanya Islam. Tapi yang kan dominan mayoritas masyarakat Muslim. Ini ulama atau tokoh agama? Tokoh agama, karena dia Muslim dan dia orang terpandang, kita anggap sebagai tokoh agama. Tapi tidak boleh berfatwa karena dia bukan orang berilmu. Mohon maaf ya, kalau orangnya SE, tidak pernah ngaji duduk seperti ini, tidak pernah ngaji kitab, tidak mungkin dianggap ulama. Tahulah kita yang belajar di fakultas ekonomi, berapa jam agamanya? Ada dia belajar hadatsana. Hah? Naam. Ada ad-dararatul khamsah. Tidak ada. Paling belajar rukun iman ada 5. Iya, dipotongnya 1. Karena yang ngajar rupanya ahli. Yang satu rupanya yang ngajar tidak beriman pada takdir. Ada. Hari ini masih ada. Qadariyah masih ada. Dia tidak percaya pada takdir. Jadi supaya tidak payah ngitungnya, rukun iman 5. Rukun Islam 5. Pancasila 5. Kan itu. Jadi mereka ingin sama-sama kan aja. Menyesuaikan ya. Ilmu cocok logi. Ilmu cocok logi. Banyak yang seperti itu. Jadi karena kita di negerinya Pancasila, maka semuanya harus ke Panca. Misalnya ada juga yang seperti itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, biar gampang hitungnya. Jadi ini tokoh-tokoh. Coba bayangkan, andainya tidak ada ulama sama sekali di masa jahiliyah dulu. Ya jahiliyah karena tidak ada ulama. Yang tidak adalah tokoh, yang adalah tokoh tokoh agama, pemuka-pemuka agama. Akhirnya jawabannya apa? Bapak tahu ini dari mana? Hujahnya apa? Datuk saya begini, datuk-datuk saya begini, nenek moyang kami begini. Ini jawabannya. Itulah yang disampaikan ke Nabi alaihissalatu wassalam, untuk supaya Nabi siap mendengarkannya. Wa haka tabaraka ta'ala anhum la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi bukan Tuhan satu, Tuhan-Tuhan kalian banyak. Ya tidak mungkin satu era banyak aja Tuhan tidak cukup, apalagi satu. Ya Nabi Muhammad menirukan satu, la ilaha illallah. Mereka tidak terbiasa dengan la ilaha illallah. Nah, mereka menyekutukannya. Maka mereka pesan, la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan. Jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa'an, jangan pula suwa', wala yaghuts, dan jangan pula yaghuts, wa ya'uq, dan ya'uq, wa nasr, wa nasra, dan nasr. Wa qad adallu katsira. Allah tegaskan, mereka semuanya ini telah menyesatkan banyak orang. Siapa itu wad? Siapa itu suwa'? Siapa itu yaghuts? Siapa ya'uq? Siapa nasr? Mereka adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ketika umat sudah jauh dari masanya Nabi Adam alaihissalam. Adam tentu alat tauhid. Maka ketika tidak ada ulama, yang bagaimanapun kaum muslimin, kita punya fitrah cenderung untuk mencari dunia. Betul? Betul tak? fitrah kita. Baru saja lahir dan nangis, wah, wah, apa ini mintanya? Apa ini minta air? Ya makan. Sah? Itu fitrah, memang ingin makan. Kalau tidak dikasih, nangis. Kalau dikasih, marah. Kalau udah masih kanak-kanak, ya nangis ya. Kalau udah besar, marah, melayang piring. Iya, gitu. Kasih memang itu. Itu fitrah. Maka sebenarnya, mohon maaf, untuk mencari dunia, tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Tidak percaya, bahwa tidak percaya ya. Tentang pernah baca majalah Forbes? Tidak juga sih, tidak juga. Tapi dengar rilisnya saja. Dari 10 orang paling kaya di dunia, mereka kan masalah ekonomi dunia, selalu merilis siapa yang paling kaya, siapa mobil paling mahal, siapa istri paling cantik. Itu kerjanya. Dia malas membacanya. Seterusnya malas yang bacanya. Awak paling kaya enggak juga. Mobil paling cantik enggak juga. Istri paling cantik kan enggak juga. Iya kan? Nah, jadi enggak usah baca yang seperti itu. Tapi ada juga data yang saya dapat ya, bocoran. Bahwa dari 10 orang kaya dunia, 9 bukan sarjana. 9 bukan sarjana. Satu cuma sarjana. Itu pun melanjutkan bisnis ayahnya. Jadi ayahnya sudah miliarder atau milioner, kalau dolar milioner. Tapi kalau rupiah terpaksa miliarder. Kalau milioner sikit, saya milioner saya, Pak. Selalu Pak juta kan? Tapi kalau sudah Indonesia enggak bisa milioner lagi, harus miliarder. Nah, baru dihitung kaya kalau sudah miliar. Kalau juta belum banyak. 2-2-3 juta kan ada tiap bulan tuh. 2-3 juta kan ada tiap bulan sudah jutawan kita. Nah. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. 9 tidak sarjana. Kalau tuan-tuan mau berhitung ya, ya orang kaya Pekanbaru ya. Enggak usah ya. Privasi. Baik. Nah, bayangkan aja lah sendiri. Ada bayang kita. Sebagian besar bukan. Sebagian besar bukan. Bukan sarjana. Makanya untuk cari kaya jangan sekolah, saya bilang. Kalau tuan-tuan mau kuliah tinggi-tinggi, jangan untuk cari kaya. Untuk nambah kaya. Hah? Kalau jadi kaya, nanti tuan-tuan menyesal kuliah. Anak-anak, apalagi kuliah di UIN. Ya, kuliah agama ya. Tafsir hadis, mana nak dapat kaya? Ya, yes, yeah? Nah, kecuali antum hidup entar di zaman Umar bin Khattab, gaji guru TPA 10 dinar, ya lumayan lah 25 juta sebulan. Ya, kalau ada ini TPA apa? Gaji 10 dinar, siapa nanti di UIN nanti? Ngajar TPA saya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya yang penting itu sebenarnya belajar agama harus tinggi-tinggi. Sebab dunia tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Toh justru yang dipakai ini juga untuk cari dunia. Tapi kalau tidak beragama, kita tidak tahu batas-batasnya. Tidak tahu kita menjadikan harta itu untuk berguna dunia akhirat. Baik. Nah, ketika masyarakat dalam kondisi seperti itu, ini jam tidak akur ya. Astagfirullah, mohon maaf. Saya telah tengok masih 4:30. Weh, kasih kode mata. Ya, bilang 10 menit lagi, 5 menit lagi. Berapa menit lagi? Tangannya sampai 8:00 sih. Hah? Jam berapa sekarang? 12:00. 6:12. Astagfirullahaladzim. Kok dah asyik cakap, rupanya jam mati. Oh ini, ini yang canggih, saya tengok yang sana. Karena saya tak biasa dengan jam canggih. Biasa jam jadul gitu. Nah. Oh iya ya. Tak pandai tengoknya yang mana? Hah? Pojok atas, kiri. Ah, iyalah. Soalnya angka-angkanya menarik juga. Ada 60 juta. Oh, yang sebelah itu ya, bukan yang sebelah kanan ya. Oh, utang. Kalau orang banyak utang, selalu nanti ada chance jadi orang kaya. Rata-rata orang kaya banyak utang. Jadi kaya utang. Kaya utang. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika masyarakat sudah tidak ada lagi ulama, akhirnya mereka didatangi syaitan. Syaitannya tampil seperti buya. Masalah syaitan kan bisa merubah-rubah bantu dia. Tampilnya seperti buya. Tahu buya? Tidak tahu buya ya? Kiai. Nah, datang dia dengan sorban tinggi, tampilan mantap. Lalu dia rayu orang, kalian ini sudah meninggalkan agama. Ini gara-gara kalian tidak lagi mengikut orang-orang soleh kalian. Lalu mereka buka sejarah, oh di sini ada orang soleh dulu. Namanya ada Wad, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yaguth, ada Nasr. Lalu apa yang kita buat? Supaya kita hidupkan kearifan lokal ini. Orang-orang soleh ini dihidupkan kembali. Gimana caranya? Kalian buat gambar-gambarnya di tempat kalian biasa berkumpul. Tujuannya apa? Baik. Tujuannya? Istihsan lagi. Baik. Untuk mengingatkan kepada Allah. Baik kan? Baik kan? Cuman mereka tidak berilmu. Sehingga yang baik dianggap benar. Yang baik dianggap benar. Itu masalahnya. Gurunya siapa? Buya setan. Kan setan tadi menjelma sebagai manusia. Gurunya buya. Ya, jangan salah istilah nanti tuan-tuan. Nanti nampak orang dibilang buya setan. Enggak. Ini memang betul setan yang datang seperti buya. Maka saya sebut buya. Saya sebut dia buya. Setan. Memang dia setan memang. Datang menjelma seperti ulama. Buat gambar. Tujuannya apa? Mengingatkan. Langkah awal mengingatkan kepada Allah SWT. Habis generasi ini semakin tidak berilmu, orang semakin hebat atau semakin terjerumus? Semakin terjerumus. Datang generasi yang lain lagi, kalian karena hal seperti itu tidak akan mempan. Ini hanya tren. Yang membuat orang istiqomah itu bukan gambar tapi ilmu. Ilmu tetap tidak ada. Tidak mempan juga. Datang lagi buya tadi. Buya. Syaitan tadi. Datang lagi dia. Kalian tahu enggak? Kenapa gambar-gambar ini ada? Jawaban mereka kami enggak tahu. Kami temukan orang tua dulu. Katanya supaya mengingatkan kami pada Allah. Ini orang soleh. Ini punya pengaruh. Auranya. Ini orang soleh pasti bahagia di akhirat. Kalau kita meniru mereka dekat pada Allah, dekat dengan Allah pakai apa? Mereka juga tidak punya ilmu. Akhirnya meraba-raba semuanya, bikin asal dianggap baik, dianggap sebagai amalan. Mereka buat lagi. Kata buya syaitan tadi, tidak. Kalian salah paham. Memang kalau untuk yang sesat-sesat, mereka cepat ngangguk. Begitulah. Karena sesuai mainnya main logika dan main rasa. Mainnya main logika dan main rasa. Kalau ilmu kan tidak logika dan rasa, yang diutamakan adalah ketundukan dan taat. Dan logika yang sehat. Nah ini gunanya adalah orang ini orang-orang soleh dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian, kalian nak mohon sesuatu harus melalui mereka. Apa sebab? Logikanya, coba kalian menghadap pimpinan orang-orang besar. Kalau kita orang-orang klien ini kecil-kecil, tidak bisa langsung. Harus melalui orang-orang dekatnya, kroninya atau beberapa pembantunya. Masuk tak secara logika? Ya masuk, yang begini ini masuk nih. Dibanding dengan langsung ke Allah, awak nak jumpa dengan Allah gimana pula nak langsung? Iya kan? Apalagi dah lama berdoa tak kabul-kabul juga katanya. Lebih baik ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan syaitan membantu. Dimulai satu, ya Allah lariskan dengan saya. Nah, syaitan bantu melariskan dagangannya. Nah Allah musta'an. Selesai. Jadi secara logika masuk. sehingga mereka terima. Habis lagi generasi selanjutnya dibisikkan, ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir. Lalu setelah itu disebutkan kepada mereka, tanya lagi, ini kenapa kalian bertawassul kepada mereka? Jawabannya, karena mereka orang-orang dekat dengan Allah. Bukan, mereka karena orang saleh dijadikan wakil-wakil Allah untuk mengurus hamba-hambanya. Allah terlalu sibuk katanya. Mungkin itu alasannya. Allah terlalu sibuk mungkin. Akhirnya dibuat wakil-wakil, wali-walinya ini. Akhirnya mereka dulu berdoa melalui wali ini, sekarang berdoa langsung ke wali ini. Ada enggak hari ini? Ada enggak hari ini? Hah? Enggak pernah nengok. Syukurlah kalau tuan-tuan enggak nengok. Saya pernah nontonnya. Ya wali, ya fulan, tolong kami. Negeri kami dalam keadaan sulit, politik dikuasai orang-orang kafir. Ada datang ke kuburannya nangis-nangis. Ada masih. Bahkan ada yang melegalkan berdoa kepada selain Allah dengan Al-Quran. Makanya kalau kita tidak tahu tafsir yang sahih, yang sahih terhadap Al-Quran, Al-Quran bisa membuat kita disesatkan orang. Dia berdalil kepada apa? Wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u apa artinya bahasa Arab? Berdoalah. Syuhada' jamak syahid atau syahid. Berdoalah kalian kepada orang-orang syahid kalian. Nah, cuma nasihat. Antum tidak pernah ngaji. Oh iya juga ya, Al-Quran menyuruh kita berdoa kepada orang-orang saleh. Kalau tidak pernah ngaji masuk, jangankan itu. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Apa nak salat cu? Sunoko je. Salat pun masuk neraka juga katanya. Karena jarang baca Quran kan, lalu disesatkan orang dengan cara itu. Ada lagi, dah kuliah tinggi, dah profesor kan, apa nak salat bro? Kan Allah bilang wa aqimis salata li zikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku. Aku ingat Allah terus. Lain lagi caranya. Apa sebab? Bukan dia tak cerdas, bukan dia tak hebat. Saya tak setuju kalau tuan-tuan bilang profesor bongak, enggak ada. Cerdas, orang hebat. Cuman masalahnya di ilmunya salah ambil. Salah ambil belajar ilmunya Islam ke orang non muslim, belajar iman pada orang yang tak beriman. Tentu hasilnya apa? Hah? Belajar agama Islam pada orang yang bukan Islam, hasilnya apa? Hah? Ya salam. Islam tinggal Islam. Belajar iman pada orang tak beriman, ya cari aman. Cari aman. Itulah yang namanya kadang-kadang toleransi yang kebablasan. Jadi dirikan salat untuk ingat kepadaku. Berarti tujuan salat ingat Allah. Kalau sudah, apa kata orang Jawa? Aling apa? Eling-eling. Apa? Eling-eling. Dah, sudah ingat Allah, dah selesai. Tapi karena kita kalau belajar ilmu, tidak ada cuma. Tidak ada prop. Sebab Nabi selalu ingat Allah, tapi tidak meninggalkan salat. Ada lagi yang pahamnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Oh, kalau saya orang yakin, tidak perlu lagi ibadah. Ada. Jadi makanya kalau salah-salah, tidak tahu tafsir yang benar terhadap Al-Quran, tidak pernah duduk di majelis ilmu, gampang disesatkan. Apalagi pakai embel-embelan nanti. Jangan dengar itu yang tamat Madinah. Itu tidak pandai fikih. Itu tidak pandai fikih. Tahunya hanya kulit-kulit saja. Kalau kita sampai ke isi. Memang kami belajar dari kulit dulu. Tidak langsung ke isi. Maka beda. Saya juga lacak kebiasaan kawan-kawan kuliah di sini. Baca kitab langsung ke isi. Tidak baca kulitnya. Sehingga ketika tanya, siapa menulis? Tidak tahu, Ustaz. Ditanya penulis, enggak tahu. Gimana penoda penulisan? Enggak tahu juga. Apa tujuan penulis? Enggak tahu juga. Kalau kami memang enggak. Beda memang. Kalau baca kitab dari kulit, masuk ke... Belum, kulit ari dulu. Dibuang kulit arinya dulu, habis itu sampai ke isi, habis itu bijinya dibuang, tidak ditelan, nanti payah buah aja. Ini tidak ditelan semuanya, oke minta dibersihkan kulit arinya, kemudian kecuali memang di kulit ari itu ada vitaminnya seperti limau kan. Nah, terus baca khatimahnya, baca daftar isinya sampai ke referensi, sampai kulit belakang. Kita ajarkan, kita tidak ambil isi langsung. Karena isi kulit apa dibuang kulitnya, basinya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dibuat yang baik-baik itu hanya tahu kulit, kita tahu isi. Mereka ambil ilmu dari yang sudah mati. Ulama maksudnya, kita ambil yang mah hidup langsung ke Allah Taala. Nabi aja tidak langsung, dia langsung lebih hebat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ilmu tak ada, orang mudah disesatkan. Bahkan dengan Al-Quran dan hadis bisa disesatkan. Itulah pentingnya metode manhaj yang sahih dalam memahami ilmu. Ma'asyar muslimin. Inilah yang disampaikan atau disebutkan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, jawaban orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang yang bukan ahli kitab, yang pertama ahli kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrikin. Wa qala tabaraka ta'ala, kemudian Allah sebutkan lagi, wa zkur fil kitab Ibrahim innahu kana shiddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la tasma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an. Dalam surah Maryam ayat 41 sampai 42. Ingatlah di dalam Al-Kitab kisah Ibrahim alaihissalam. Ini juga dalam rangka menyejukkan hati Nabi alaihissalatu wassalam. Apa yang dikatakan kepada Muhammad dikatakan pula kepada Nabi sebelummu. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq, selalu membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabiyya dan seorang nabi. Idz qala li abi, ketika dia berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak pula melihat. Itu kan dibuktikan dengan Ibrahim kan, ketika dia runtuhkan dengan kampaknya berhala-berhala itu, ditinggalkan yang paling besar. Lalu ditanya, kamu anta fa'alta bihadza bi'alihatina, kamu yang lakukan? Kata beliau, coba lihat, fas'alu bal fa'alu kabirum hadza. Nah, itu yang besar, kampak masih di lehernya, kampak masih tersangkut di dia. Fas'alu in kanu yantiqun, tanya yang masih luka-luka itu. Tanya yang masih luka-luka itu. Ibrahim ingin menyatakan bahwa mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tuh tanya yang luka-luka yang saya yang dikampak tadi. Kampak ada pada yang besar itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya mereka kalau mereka bisa berbicara. Akhirnya mereka kembali kepada diri mereka, oh benar juga Ibrahim. Kalau mereka Tuhan masa bisa dikampak? Tetapi kekufuran kembali meliputi mereka. Allah musta'an. Dan nampak nyata, tapi masih ada pemutarbalikan fakta. Pemutarbalikan fakta. Jadi kalau tuan-tuan merasa ada pemutarbalikan fakta, sabar. Ibrahim juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Dituduh tak paham, biarlah. Tapi yang penting kita paham. Daripada menganggap paham tapi tidak paham. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u la yubsir wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa untuk memberikan sesuatu pun kepadamu. Yughni mengayakan, mencukupi. Tidak bisa mencukupimu tentang sesuatu pun. Melindungimu dari bahaya juga tidak, mendatangkan manfaat juga tidak. Lalu untuk apa kau ibadah kepadanya? Nah, kemudian Allah berfirman, watlu alaihim ya naba Ibrahim, bacakan kepada mereka berita tentang Ibrahim alaihissalam. Iz qala li abihi qaumi, ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'budun, yang kalian sembah ini sebenarnya apa? Qalu na'budu asnaman, mereka akui kami menyembah patung. Fanadhallu laha akifin, dan kami akan tetap bertahan untuk menyembahnya. Bertahan untuk menyembahnya. Qala hal yasma'unakum, oke, kalian menyembahnya, kalian berdoa kepadanya, kabulkan doa kami ya suwa, ya yagus, kabulkan doa kami. Baik, hal yasma'unakum, mereka tidak mendengar tidak ucapan kalian, doa kalian itu. Istada'un, ketika kalian berdoa, au yanfa'unakum au yadurun, itu datang mendatangkan manfaat dan mudarat. Bukankah kalian kalau dia berdebu kalian yang lap? Ya dah, kalau dia mau jatuh kalian yang sanggah. Kalau dia misalnya dah berlumut kalian yang bersihkan. Tapi apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Allahu musta'an. Tetapi jawabannya tetap kami tak akan bergeser sedikit pun. Nah, ada sebagian orang kalau seandainya ini sesat-sesatlah, yang penting saya tak akan bergeser padanya. Ada. Gimana lagi? Allah kalau ingin memberi mayyahdillah fala mudhil lala. Siapa yang Allah beri hidayah tak ada yang menyesatkan. Wa may yudlil falan tajid lahu mursyida. Kalau dia nak sesatkan tak ada pula yang dapat memberi petunjuk. Makanya memang hidayah itu mahal kawan. Hidayah itu mahal, jangan sia-siakan. Naam. Tayib, wa qala fi jama'atihim masih setengah lima. Naam. Masih setengah lima. Masih lama alhamdulillah. Tayib. Kita baca satu ayat ini, wa qala fi jama'atihim yuzakkiruhum min ni'amih. Lalu Nabi berkata kepada mereka semuanya, baik golongan pertama maupun golongan kedua, yuzakkiruhum min ni'amih, Allah ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Dia ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa yukhbirum, atau Allah yang ingatkan, berkata kepada mereka semuanya, dan Allah mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat. Wa yukhbirum dhalalatahum amma, dan Allah sebutkan pula mereka dulu sesat semuanya. Wa mannahu ala man amana minhum, dan Allah beri karunia kepada orang yang beriman di antara mereka. Untuk mengingatkan, yang kufur ini akibatnya, yang beriman ini hasilnya. Apa kata Allah? واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب Allah katakan, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Gimana? Dulu kalian saling bermusuhan. Apa sebab bermusuhan? Masing-masing ikut pendapat. Makanya kekufuran itu sebab permusuhan. Kesyirikan sebab permusuhan. Penyimpangan sebab permusuhan. Kesesatan sebab permusuhan. Keluar dari ajaran Nabi sebab permusuhan. Makanya kaum muslimin berkata, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, lalu Allah pertautkan hati kalian. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Beriman kepadanya, iman yang sempurna. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga dengan nikmat itu kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha, kalian hampir saja masuk neraka, sudah di bibir neraka. Kalau sempat mati dulu dalam keadaan jahiliyah, kalian masuk neraka, kekal di dalamnya. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripadanya. Kita alhamdulillah kaum muslimin, hampir saja kita menjadi pembela kebatilan kalau bukan karena Allah berikan hidayah dan petunjuk dari kerasulan. Naam. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian padanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat hidayah. Nah, ingat-ingat itu. Setelah sebelum kita mendapatkan hidayah, gimana mengikuti as-salafus salih? Kita berat sekali melakukan ketaatan, berat sekali menerima hidayah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi akhirnya setelah itu ternyata beragama ini jauh lebih ringan dan tidak perlu banyak pembiayaan. Kita ketika menambah-nambah doa agama, banyak sekali acara yang membebani kita, ya kan? Banyak sekali kegiatan membebani kita. Meninggal orang tua, banyak rentetannya, ya kan? Meninggal istri, banyak rentetannya. Meninggal, banyak rentetannya. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan, masa yang harus dibuang, kadang-kadang yang tanpa dasar sama sekali, kadang-kadang harus mengeluarkan upah. Orang yang dapat musibah mengeluarkan upah. Allah musta'an. Katanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu pahala dari Allah, bukan dari manusia. Kadang sarung, kadang duit, kadang ini sebagainya. Lalu kenapa dibayar? Karena kalau tidak, ustaz tidak semangat doanya katanya. Tidak semangat doa itu masa dibayar. Betul juga ya. Kalau biar semangat doanya harus ada keikhlasan, itu perlu dipupuk katanya. Itu masalahnya. Allah musta'an. Ya mudah-mudahan di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan keadaan umat ketika Nabi diangkat. Dan tidak jauh berbeda dengan keadaan kita hari ini. Kita berhadapan dengan yang sama. Sama. Ya, yaitu umat ahli kitab atau yang kaum musyrikin yang membuat agama sendiri. Cuma tambahannya dikit adalah seperti kata Nabi, kalian akan menyaksikan perselisihan di antara kalian sendiri. Tidak dikini dahsyat ini. Ya, masing-masing menganggap yang lain sesat. Semua menganggap dia yang benar. Walaupun yang mengatakan kalian jangan menganggap sepaling benar. Dia sendiri juga secara langsung mengatakan dia yang paling benar. Ketika antum katakan, antum jangan menganggap itu yang benar. Berarti saya yang benar. Ada salah. Atau jangan menyalah-nyalahkan. Yang itu berarti juga sudah menyalahkan. Tidak bisa. Jangan mengatakan sesuatu yang mustahil. Yang kita katakan adalah yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kita tidak menganggap paling benar. Kita tidak menganggap paling benar. Tapi kita menganggap ini yang benar. Kalau paling benar berarti semuanya benar kan? Tidak. Kalau sudah berdalil, ada ulama di situ berdiri, dalilnya sahih dan sharih. Lalu ada ulama lain yang berbeda dengan ulama ini, maka kita tak boleh ragu meninggalkan yang salah, meninggalkan yang salah. Tapi meninggalkan bukan berarti menghina. Itu yang harus dipahami. Meninggalkan pendapat orang yang kita anggap salah tidak otomatis menghina yang salah. Harus diketahui. Saya meriksa ujian misalnya, ada jawaban yang benar, tentu saya kasih nilai tinggi. Ada jawaban yang salah, tentu saya salahkan, betul. Tapi apakah saya, oh ustaz menghina saya ya, gitu ya. Kenapa saya kasih nilai rendah, itu tinggi. Enggak, itu bukan menghina, ini hasil. Harus saya katakan. Jelas? Nah, untuk itu kita selalu mendoakan. Makanya di antara adabnya para ulama ketika mengkritik ulama lain, ini al-sunnah ya, al-sunnah. Kalau ada yang tidak sunnah, banyak menganggap bodoh, jahil, dhal, mudil itu banyak keluarnya. Al-sunnah pada umumnya ya tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti itu kecuali yang betul-betul berhak mendapatkannya. Betul-betul berhak mendapatkannya. Tidak ada ta'wil lagi. Tapi kalau sesama al-sunnah yang keliru, tak boleh keluarkan kata-kata itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya banyak kita temukan ghafarallahu al-fulan, al-syikh al-fulan, semoga Allah mengampuninya, rahimahullah, atau hadahullah. Kecuali antum juga marah kalau dikatakan semoga dapat hidayah, itu lain lagi halnya. Tapi yang artinya semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati. Orang kadang marah pula, semoga Allah mengampunimu ya. Kamu kira saya banyak dosa kan ya? Ya kalau gitu tidak apa boleh buat. Jangan disebut di depannya, di belakangnya ya. Semoga Allah memberikan dia hidayah, semoga Allah mengampuni dosa, semoga Allah. Banyak orang tersinggung Pak gara-gara doa. Ya. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Jadi cheat, apa namanya? Jadi status masyaallah super apa? Super viral pula. Oh, dia menganggap Syekh Syanur sesat sehingga dikatakan Allah memberi hidayah. Nah itu memberi hidayah doa. Nah, alhamdulillah orang berbeda memang. Tapi memang seperti sebagian ulama, kalau marah dia dikatakan itu, jangan didoakan juga di depannya, di belakang saja. Ya. Kalau ada yang marah, jangan bilang. Karena memang orang Arab kalau bilang marah biasanya Allah yahdik, semoga Allah beri kamu hidayah. Orang marah tuh. Nah, mungkin dianggap sebagai orang marah. Nah, kalau demikian doakan di belakang. Karena doa di belakang mustajab. Ya Allah beri dia hidayah. Tapi kalau depan nanti Allah beri kamu hidayah yang marah dia nak. Jangan dibilang. Yang disampaikan. Maka sampai di sini karena waktu yang membatasi. Segera mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.